Wallahana sabakumullah. Fatiha. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا في على كل حال. حمدًا يوافي نعم كافي عزيز يا ربنا وكل حمد ينبغي جلال وجهك عظيم سلطانك سبحانك لا نزيد عن لك دام بتاعك دام سيف لك الحمد والرضا ولك الحمد والرضا ولك الحمد والرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تلقى الصراط ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك وصدقك أن نعفوزنا ولنا كل شر أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياك نافقا يدك وأجوارك من كل شيطان بريد وجبار أنيد وذي عين وذي بغي وذي حسب رمز الشر نغشر وأدخلنا نور الدنيا ودين وأدخلنا وأدخلنا ودين ودين ودين ودين ودين ودين ودين ودين ودين ودين محمد صدقنا مقرن فاتحا موزتين ونرسل صحبه الرسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أنبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى جميع أصحابه جميع ذرياته جميع سهل بلغ أين مغنم شر الأرض ومغاربها وبالرسول من يتمنى حول النبي صلى الله عليه وسلم الهرب به مريم بدر حبيب محمد أهدرنا الله يغشاها بالرحمة ويغفرنا ويرحمها ويلها درجات الجنة ويجمعها الله مع جدها النبي صلى الله عليه وسلم ما ويشاه الله الرحمة ويجعل قبرها الله روضة برياض الجنة ويجعل قبرها وبرادة من حبار النيران. اللهم اغفر لها ورحمها وعافيها وعفو عنها وكرم نزلها وسلها وبما يسأل فأجبر ونقيها من الخطايا كما نقصها بالعجزة أن الله ترحمنا أبشرها ولا تفتن بعدها ولا ويغفر لنا ولا هو لجميع المسلمين. وأسألك الله ببركة هذا العمل الخير يا الله أن تجعلني الله من أولام العاملين ودعاة المخلصين ومن الأغنياء النافع العزمين ولا حساب في يوم الدين. اللهم إنك تعلم أسرارنا وأنياتنا فاغفر مأزورتنا وتعلم حاجاتنا فأتنا سؤالنا وتعلم ما في أنفسنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اصرف إيمانا يباشر قلوبنا يقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت علينا ورضا بما قسمت علينا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر في قلوبنا رجاء ترجانا من سواك حتى لا نرجو احدا غيرك. اللهم توفنا قوتنا وقصر عنه اعمالنا ولم تنتهي عبادتنا ولم تبلغ مسالتنا ولم يجد على اسنادنا مما اعطيت احد من الاولين والاخرين من اليقين. فحس النبي رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Madiratul Ma'had Al-Khubabah Khadijah bintul Habib Muhammad Al-Hindwan mata'an Allah bituli hayatiha al-sharifah wa al-muhtarama ammati Taibah Baharun, Memuna Baharun dan semua para syaraif, para ustazat dan para santriwati yang dimuliakan oleh Allah dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama guna melaksanakan sebuah amal kebaikan yang diperintahkan olehnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu memerintahkan untuk kita mendoakan orang yang telah meninggalkan kita. Nabi sallallahu alaihi juga memberi himbauan kepada kita untuk selalu menghitung-hitung, menyebut-nyebut tentang kebaikan orang yang sudah meninggalkan kita, dan hendaknya mencegah untuk kita menyebutkan keburukan dan kejelekannya. Beliau pula yang memerintahkan untuk kita berkumpul-kumpul di majlis atau di rumah Allah, di masjid, di musalla, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, untuk saling mengingatkan, untuk saling memberi peringatan dan memberikan nasihat di antara sesama muslim. Karena hal itu sangatlah berguna selama kita masih hidup di dunia yang fana ini. Semoga dengan kita melaksanakan kebaikan dan apa yang kita laksanakan pada malam ini, yang semata-mata semuanya kita laksanakan karena taufik Allah, nikmat Allah, hidayah dari Allah serta inayahnya, sehingga kita semuanya dapat berkumpul bersama-sama guna membacakan doa, guna menghadiahkan Fatihah, Yasin dan Tahlil untuk salah satu daripada guru kita, tauladan kita, dan juga sebuah figur yang harusnya dicontoh oleh wanita muslimah pada zaman sekarang ini, yang memang kita ketahui bersama zaman yang sudah jauh berbeda dari zaman era emas, zaman sahabat, zaman para tabi'in, zaman di mana mereka masih menjunjung tinggi syariat Allah dan keimanan dan ketakwaan ketimbang hawa nafsu dan juga segala hal yang membawa kepada kesengsaraan. Figur daripada Al-Hubabah Maryam yang harusnya kita jadikan sebuah contoh. Beliau tidak akan mendapatkan seorang suami yang soleh kecuali karena memang nasibnya memang baik dari Allah SWT. Dan tentunya semua itu tidak lepas daripada usaha. Begitu pula kita para laki-laki ingin mendapatkan istri yang solihah harus dengan usaha. Para wanita ingin mendapatkan istri dan mendapatkan suami yang soleh juga harus usaha. Usahanya apa? Usaha yang pertama itu adalah dengan kita berdoa kepada Allah Ta'ala dan memperbanyak doa. Kenapa? Semua yang berlaku di dunia ini adalah atas kehendaknya. Yang baik maupun yang buruk, cuma kalau yang buruk itu kita nisbahkan pada kita. Tapi kalau yang baik semata-mata datangnya dari Allah. Semua dari Allah. Orang mencintai atau membenci. Orang memberi atau menolak. Orang mengasihi atau justru tidak mencintai atau membenci, itu semuanya karena Allah. Orang punya uang atau tidak, orang menjadi kaya atau fakir, orang menjadi bahagia ataupun susah, seorang menjadi sedih ataupun senang, semuanya karena Allah. Laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, dewasa atau masih kanak-kanak, semuanya itu yang memberikan keadaannya adalah Allah, yang diantara sifatnya likulli yaumin huwa fi syan. Nah, itu syan. Semua urusan Allah. Kita semuanya urusan Allah. Nah, sehingga kalau kita tahu bahwasanya segala sesuatu itu di tangan Allah. Kenapa kita itu tidak mau berdoa kepadanya? Nah, sehingga apa? Nabi sendiri telah mengatakan addu'a mukhul ibadah. Jadi doa itu adalah intisari daripada ibadah itu adalah doa. Kenapa kita sholat? Karena berdoa. Kenapa kita puasa? Berdoa. Kenapa kita zakat? Berdoa. Kenapa kita haji umrah? Berdoa. Tujuannya semuanya berdoa. Karena dengan berdoa itu berarti telah menjadikan kita benar-benar memaknai status kita sebagai seorang hamba Allah terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Tujuan utamanya seperti itu. Oleh karenanya doa itu makna yang hakiki itu adalah penghambaan diri dan penyerahan diri kepadanya. Itu adalah makna yang hakiki daripada kita berdoa. Nah, itu yang pertama. Harus kita minta, memohon pada Allah Ta'ala. Minta seorang suami yang soleh, seorang suami yang wali, seorang suami yang akhlaknya baik, seorang suami yang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang tinggi, seorang suami yang punya derajat yang tinggi. Nah, semuanya itu minta. Kalau kita terlintas dalam hati kita sesuatu, berarti Allah berkehendak memberikannya kepada kita. Nah, sekarang tinggal tanyakan pada kalian sendiri. Kalian pernah berdoa supaya kalian diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala berupa jodoh yang soleh, yang wali, yang mempunyai akhlak yang tinggi, derajat yang tinggi, atau tidak? Kalau iya, berarti insya Allah kalian sudah ditentukan Allah Ta'ala untuk itu. Tapi kalau nggak pernah berdoa, tahu-tahu dapat yang bajingan, alhamdulillah, atau yang nggak berakhlak yang baik, misalnya, ya jangan salahkan siapa-siapa. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan ud'uni, mintalah kepada aku, apa saja minta. Allah Ta'ala sudah mempersilahkan kan, sudah mempersilahkan, membuka pintunya lebar-lebar. Nah, ini Hubabah Maryam ini mendapatkan seorang suami seperti Habib Zain, itu tidak lain karena doa dari dia dan doa dari orang tuanya. Nabi Muhammad Haddar ini adalah seorang wali min awliyaillah yang sangat ternama. Dia itu luar biasa, karomahnya banyak, amaliyah ibadahnya luar biasa. Seorang abid, seorang sahi, seorang karim, seorang yang banyak kemuliaan-kemuliaan yang ada pada dirinya. Dan dia di antara kesemuanya, dia itu setiap istrinya mengandung, maka dia itu bernazar kepada Allah Ta'ala bahwasanya anak yang dikandung oleh istrinya itu akan dijadikan seorang da'i atau da'iyah. Dan Allah mengabulkan. Dan Allah nyatakan semua nazarnya. Dia punya anak 33 yang laki, yang perempuan. Semuanya da'i dan da'iyah. Kenapa? Kok bisa begitu? Doa. Semuanya karena doa. Nah, oleh karena jangan bosan-bosan doa. Nabi Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbul muliha fid du'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu cinta kepada orang yang memaksa kepada Allah dengan doa. Minta kepada Allah Ta'ala, minta apa saja. Yang penting jangan minta yang berdosa. Kalau kamu pintar, kepintaran kamu itu datangnya dari Allah. Kalau kamu merasa cerdik dengan doa yang luar biasa itu, ketahuilah Allah Ta'ala yang memberikan cerdikan itu. Jangan sampai kamu itu menyalahi apa yang telah diatur oleh Allah Ta'ala. Seakan-akan kamu itu lebih tahu daripada Allah Ta'ala. Tidak. Allah Ta'ala lebih tahu. Apalagi sampai merasa bahwasanya kamu doa dengan dosa, kemudian Allah Ta'ala itu mengiyakan. Justru doa yang tidak baik itu akan menyerang diri kamu sendiri. Oleh karena itu, jangan pernah berdoa kepada orang lain yang tidak baik. Karena itu akan kembali kepada kita sendiri. Berarti senjata makan Tuhan. Kita melaknat orang. Laknat itu kalau semua orang itu tidak berhak untuk mendapatkannya, akan kembali kepada dirinya sendiri. Setelah dia berkeliling-keliling cari orang yang pantas untuk mendapatkannya, enggak ada, balik kepada dirinya sendiri. Nah, makanya jaga lisan kita daripada doa yang tidak baik. Jaga lisan kita daripada laknat, memaki, mencela, mencaci dan sebagainya. Jaga, kita sudah banyak dosa. Kita sudah banyak dosa. Dan ingat-ingatlah bahwasanya Allah Ta'ala itu selalu najirun ilaina. Makanya kan selalu kita itu diingatkan supaya sebelum tidur itu supaya kita mendapatkan maqam muraqabah untuk berzikir dengan zikir yang diajarkan oleh para aulia, seperti diriwayatkan oleh Hatim Al-Asam atau As-Sirri As-Saqafi, di mana beliau itu oleh pamannya Muhammad bin Siwar, itu beliau ini dari umur 3 tahun sudah bangun malam. 3 tahun sudah bangun malam. Syabu Al-Jalani lebih lagi, masih bayi sudah bangun malam. Kok tahu sudah bangun malam? Iya, kalau udah malam dia merengek mau minta susu. Memang dia bangun terus sampai subuh, enggak mau dia tidur. Nanti kalau sudah waktu duha, setelah ibunya sudah sholat isyrok, baru dia tidur. Kalau sudah puasa, dia puasa, dia mulai bayi, dia puasa. Kalau sudah sahur, dia mau nyusu. Tapi kalau sudah siang, dipaksa gimana, enggak, dia mau. Enggak mau minum. Tidur aja. Nanti kalau sudah maghrib, baru dia mau buka. Mau nyusu. Nah, dia kecil sudah tampak. Itu loh, orang yang besar itu dari kecil sudah tampak. Nah, tapi kalau kamu, saya kok gampang sih melakukan dosa, jangan-jangan kamu akan jadi calon bajingan berarti gitu. Nah, bisa jadi, harus koreksi diri. Harus koreksi diri. Jangan pernah kita merasa lebih baik. Paham? Nah, jadi seperti itu. Doa, itu yang penting. Doa, yang terlintas dalam hati kita apa? Asalkan doa itu baik, maka berarti Allah berkehendak untuk kita hal itu. Nah, semoga kita terlintas selalu kebaikan. Terlintas selalu hal-hal yang terbaik. Terlintas selalu hal-hal yang terkait dengan yang abadi, bukan yang fana. Dan semoga kita dilintaskan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan kemuliaan di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Kemuliaan di dunia yang sebentar, tapi juga mulia, bahagia, senang, aman, sentosa, sejahtera, tapi di akhirat abadi dalam keadaan berada dalam surga. Nah, itulah amin ya Rabbal Alamin. Jangan cuma minta dunia sampai lupa akhiratnya. Minta suami yang kaya raya sampai lupa minta suami yang akhlaknya baik. Minta suami yang ganteng, yang panjang, yang tinggi, tapi sampai lupa dia itu suami yang mempunyai iman, takwa. Nah, jadi jangan lupa. Silahkan, bebas, ud'uni astajib lakum. Silahkan minta apa saja. Tapi ingat, yang paling utama itu adalah urusan akhirat, bukan urusan dunia. Kamu enggak pernah lihat ke emak-emakmu? Sudah tua enggak? Sudah berkerut enggak mukanya? Tuh. Itu orang tua. Padahal dari muda dipoles-poles, tapi tua ya tetap aja mengkerut. Itu loh, manusia di dunia. Mau dipilih semacam itu. Jatuh sedikit sakit. Kita sakit enggak berdaya. Mau sembuh harus berangkat dulu ke dokter, ngeluarkan duit lagi. Tuh. Sengsara dunia. Yang kayak begitu akan dipilih. Ya rugi kita kalau hidup semacam itu. Lihat bagaimana Hubabah ini. Nah, dia mendapatkan keluarga yang soleh, mendapatkan suami yang soleh karena berkat doa. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua usaha. Ayahnya itu Al-Habib Muhammad Haddad tidak pernah melihat untuk calon mantunya sebagai seorang yang kaya raya, konglomerat, yang mempunyai harta yang melimpah dan sebagainya. Enggak pernah. Tapi dia mencari calon suami yang bisa menjadi imam, bukan menjadi makmum. Menjadi imam. Dan dalam segala hal, imam bagi sholatnya, imam bagi ibadahnya, imam bagi akhlaknya. Tahu kan imam? Dia itu mendahului sebelum memerintah. Nah, itulah Nabi kita Muhammad SAW. Nggak pernah dia itu memerintahkan sesuatu, lalu kemudian dia itu tidak diiringi dengan melakukan apa yang diperintahnya. Tidak pernah. Nabi Muhammad selalu, sebelum memerintahkan, selalu beliau itu mengamalkannya dulu. Beda dengan sekarang. Merasa arijalu gawamun al-nisa. Kita kan di atas. Kita nggak boleh ngalah. Kalau kita ngalah sama perempuan, wah nanti dia itu, dia akan menginjak-injak kita. Nah, itu kita. Rasulullah nggak seperti itu. Kita selalu mempunyai perasaan dan prasangka yang tidak baik kepada Allah. Dengan berkomitmen kepada sesuatu yang bukan jejaknya Nabi, sesuatu yang bukan ajarannya Nabi, tapi justru itu adalah sisipan lintasan yang dihembuskan oleh setan. Apa itu? Wah, kalau kita itu ngalah terus, wah nanti tambah jadi dia. Kalau kita biarkan dia, wah kita nggak dapat. Itu setan itu. Setan. Siandel loh. Ketipu itu namanya. Dan biarkan dia berkata begitu, biarkan. Tapi apa? Nabi Muhammad banyak senjata, dengan senjata itu maka semuanya akan berubah. Karena apa? Semuanya sudah ada contohnya. Oh, berarti Allah Ta'ala itu canggih untuk zaman dulu, kok sekarang nggak canggih lagi, gitu. Allah Ta'ala itu baik dulu, kok sekarang nggak baik lagi, gitu. Allah Ta'ala itu mampu, berkuasa, melaksanakan segala hal yang dikehendakinya dulu, sekarang nggak lagi, gitu. Nah, oh, yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim itu benar, kalau Nabi Muhammad nggak benar. Semuanya benar. Antara syariat dari Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim sama, cuma ada perubahan di dalam furu' syariah, tapi usul syariah tidak. Perilaku, akhlak, jiwa, dan riyadhu nafsiyah itu tidak berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Orang yang menzalimi pasti celaka. Orang yang zalim pasti sengsara. Orang yang sabar pasti bahagia. Itu sama dari dulu seperti itu. Kamu pernah lihat? Pernah mendengar ceritanya Sayyidatuna Asiyah? Yang selalu jadi ikon dari seorang wanita yang solihah. Ada tiga. Siapa dia? Ada empat. Sayyidatuna? Sayyidatuna Khadijah yang pertama kali. Atau yang pertama kali adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Baru Sayyidatuna Khadijah. Baru Sayyidatuna Maryam. Dan Sayyidatuna? Asiyah. Itu ikon daripada seorang wanita yang solihah. Ajaulah dia bagaimana? Dia kan ketahuan oleh suaminya. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena terpengaruh dengan pembantunya yang bernama Masyidah. Kedengaran oleh suaminya yang ngaku Tuhan tuh, Fir'aun. Hanya dia bilang, oh, kamu mengakui juga? Dengan diakui oleh Musa, oleh Masyidah itu? Gak, iya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dialah yang menciptakan kita semuanya. Marah dia. Akhirnya apa? Disalib. Dijemur. Di bawah matahari. Di atas gurun pasir. Itu kan siksaan yang paling berat buat perempuan. Kalau buat laki-laki biasa saja. Mau saat hitam, mau saat ini biasa saja. Tapi kalau perempuan, kena matahari. Oh, bahaya ini. Coba ditaruh, disalib. Apakah hal itu akan menjadikannya kemudian berubah keimanan dan ketakwaan? Tidak. Tidak akan berubah. Walaupun akan dibunuh, datang perintahnya Fir'aun. Coba tanyakan kepada dia, mau kembali apa tidak? Kepada agamanya. Dengan menjadikan aku sebagai Tuhannya. Dia bilang tidak. Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya adalah Allah. Subhanallah, dalam keadaan panas yang melelahkan, yang sangat terik begitu sangat, tapi wajahnya tersenyum. Tidak tampak sama sekali dalam wajah itu kelelahan, kepanasan, ataupun dia dalam keadaan gusar dan dalam keadaan sengsara. Sama sekali tidak ada. Bahkan ketika mau dibunuh pun, itu dia dalam keadaan tertawa dan tersenyum serta bahagia. Kenapa? Sebentar lagi sudah tampakkan surganya, sehingga dia cepat-cepat pengen, saya cepat bunuh aku supaya aku cepat masuk dalam surga yang tampak pada dirinya. Nah, itu loh. Orang mulia seperti itu dihina sampai dibunuh, kemudian sekarang disebut-sebut di Al-Quran ada sebutannya, di Taurat ada sebutannya, di Injil ada sebutannya. Nah, itu berkata apa? Kesabarannya, berkat keimanannya. Nah, tapi lihat bagaimana Fir'aun. Disebut juga, tapi sebutannya gimana? Dasar pengikut Fir'aun, mau dibilang gitu? Jelek, sebutannya jelek. Nah, ini Al-Hubabah, Maryam ini termasuk yang mau usaha. Untuk menjadi orang baik, harus usaha. Untuk menjadi istri yang solihah, harus usaha. Nah, sehingga apa? seperti yang diceritakan oleh putranya Al-Habib Umar bin Zain bin Ibrahim bin Smith. Dia bercerita ketika ibu meninggal itu Abah enggak keluar dari kamarnya itu sampai seminggu. Waktu meninggal sampai menangis. Habib Zain enggak pernah menangis untuk orang lain. Kecuali untuk istrinya yang tercinta ini. Nah, kenapa? Usaha. Ada usaha. Lihat bagaimana beliau itu taatnya kepada Habib Zain itu luar biasa. Satu di antara kebanggaannya yang kalian tidak punya. Apa itu? Habibah Maryam itu termasuk hafidz Al-Quran. Siapa yang tahfidzkan? Habib Zain yang tahfidzkan. Setiap jam 2 siang, dia kumpulkan istri dan anaknya diajarkan. Baca kitab. Dari semenjak dia kawin sampai waktu saya di sana sampai sebelum meninggal tetap kalau udah jam 2 siang itu baca kitab. Ngajarkan kepada putra-putrinya dan istrinya. Itu Habib Zain. Jadilah dia orang besar. Sodakonya kemana-mana. Bahkan sodakosirnya itu banyak. Habib Zain sendiri, anak-anaknya gak tahu. Oh ternyata dia sering membantu orang-orang di Madinah itu. Ada keluarganya yang tidak mampu dia kirimi dengan uangnya sendiri. Nah itu. Nah kenapa? Dia tahu. Bahwasanya segala sesuatu itu tergantung pada usaha kita. Wa an laisa lil insani illa wa anna sa'yahu saufa. Jadi pasti kelihatan. Orang baik itu pasti kelihatan. Jadi kita itu beramal untuk siapa? Bukan untuk suami, bukan untuk istri, bukan untuk anak, bukan untuk keluarga, bukan untuk murid, bukan untuk siapa-siapa, tapi kita untuk Allah SWT. Nah, serah. Karena dua jalan itu pasti ada. Dua jalan yang agung ini pasti ada. Sampai kapanpun dua jalan yang agung pasti ada. Sekarang, jalan kebenaran ada tidak? Ada. Banyak orang-orangnya, banyak orang-orangnya. Jalan kesesatan dan keburukan ada atau tidak? Ada, bahkan lebih banyak. Memang orang sekarang itu banyak ikut jalur itu daripada jalur yang orang-orang baik itu. Nah itu, ini zaman sekarang ini. Nah, tapi kita berusaha sendiri-sendiri, bukan untuk orang lain. Kita nggak nebeng. Cukup ambil satu bukti bahwasanya kita nggak nebeng nanti di akhirat. Apa buktinya? Kalau kamu meninggal, ada yang mau ikut kamu meninggal? Saya tanyakan, kalau sekarang kamu meninggal, ada yang mau nebeng? Oh, kasihan dia itu sahabatku, bahkan teman dekatku. Dia sudah meninggal, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Ya sudah, kalau begitu mati aja, mau? Ya kalau untuk itu maaf, aku belum kawin soalnya tuh. Nah itu loh, nggak ada yang mau. Ketika ayah kamu ada yang meninggal, misalnya ibu menangis kan? Coba ditawarin pada waktu itu, bu, gimana kalau seumpama ibu itu ikut juga sama abah? Kan enak kita nggak ada orang tua, lebih enak gitu. Mau tidak? Mau tidak ibunya? Bukan kamu, maksudnya ibunya mau nggak? Milih mana? Oh, iya, aku mau mati aja sama suamiku. Nanti aku gak ada yang sayang lagi sama aku. Biar aku mati aja sama suamiku. Ada yang bilang gitu? Gak ada. Nangis. Dikeringin air matanya sehari. Dua hari kapan ingat nangis. Gak ingat lagi makan gak nangis. Itu hari kedua sudah kurang. Hari ketiga kurang. Hari keempat kurang. Hari pertama janji. Bakal begini. Janji. Janji tinggal janji. Nggak ada pelaksanaannya. Itu loh manusia. Kesian kalau kita itu bergantung sama orang. Ngapain kita bergantung sama orang? Bergantung pada diri sendiri. Minta pada Allah. Allah yang berkehendak. Nah, dan semoga Allah yang berikan kenikmatan bagi kita. Semoga disempurnakan menjadi kenikmatan yang abadi. Amin. Allah berkehendak kita itu berada di pondok. Allah berkehendak kita terlintas untuk betah di pondok. Allah berkehendak kita diberi taufik untuk menjadi seorang penyambung lidah nabinya. Nah, maka semoga Allah berkehendak sudah kepada kita, maka semoga Allah menyempurnakannya dengan menyatakan kita sebagai penyambung lidah Nabi beneran, insyaAllah. Itu yang kita harapkan. Nah, jadi semua tergantung kepada Allah Ta'ala. Makanya lihat bagaimana Ketika datang seseorang kepada Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, yang termasuk juga ikon dari para wanita salihah, kebanggaan dari wanita-wanita salihah Rabi'ah Al-Adawiyah. Memang harusnya kita bangga. Namanya siapa? Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, coba sekarang. Orang-orang sekarang di luar sana panggil. Nah, kamu siapa? Saya ganti ya nama Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, kurang keren, Sat. Lalu maunya siapa? Selfie Sukaisi. Supaya nggak merasa apa, tersinggung yang punya nama. Makanya saya bilang selfie gitu kan. Berapa banyak selfie itu bikin orang mati gitu loh. Yang lagi selfie cebur. Iya. Apa itu namanya? Foto apa itu namanya? Nah, selfie. Ya. Jadi selfie, sebut-sebut selfie gitu kan. Karena ada yang salah sebut juga gitu loh. Mau bilang selfie Chelsea katanya. Jadi yang semacam itu, coba lihat bagaimana Rabi'ah Adawiyah ini. Gaya Rabi'ah, doakan kepada Allah supaya aku ini bertobat dan terima tobatnya. Apa kata Rabi'ah? Kalau tidak, aku akan doakan supaya Allah memberikan tobat kepada kamu sehingga engkau bertobat. Tahu kan? Kalau kamu cerdas pasti paham. Kalau tidak cerdas, ya itulah kamu. Rabi'ah mengatakan, Galia Rabi'ah, doakan aku supaya Allah menerima tobatku. Galia tidak. Tapi aku doakan kamu, dan semoga Allah memberi tobat kepada kamu sehingga kamu bertobat kepadanya. Nah, ngerti? Jadi, asal mulanya itu, segala sesuatu itu dengan kehendak Allah. Kalau Allah enggak berkehendak, enggak bisa. Enggak bisa. Semua itu karena Allah. Rasulullah pun ditegurnya oleh Allah Ta'ala dengan mengatakan, innaka la tahdi ma ahbabta walakin Allah yahdi. Enggak bisa. Terus gimana supaya bisa? Caranya gimana? Sama seperti tadi. Doa banyak. Ya Allah, jadikan aku adalah istri yang salihah. Terus minta. Kalau sudah minta kan berarti ada kemauan. Ada kemauan berarti ada usaha. Yang kedua itu usaha. Oh, ngapain jadi istri yang solihah sekarang? Rugi jadi istri yang solihah sekarang, diinjek-injek sama suami. Gitu. Nah, itu loh, itu yang saya katakan, komitmen yang salah. Disangkanya dengan semacam itu, dia itu akan tertindas. Disangkanya semacam itu, dia itu akan sengsara. Siapa bilang? Tahukah dikau bahwasanya apapun yang kau lakukan itu disaksikan oleh siapa? Ternyata engkau jadikan Allah itu adalah paling hinanya orang yang menyaksikan kamu. Iya apa tidak? Ya. Kalau kamu maksiat, kemudian saat lihat, malu gak? Malu. Allah yang lihat, tidak ada yang lihat. Allah yang lihat, tapi engkau tetap melakukan maksiat. Kan menjadikan Allah itu paling hinanya yang menyaksikan. Sudah tahu Allah menyaksikan, kemudian kamu tetap aja begitu. Ketika kamu berbuat apapun, apakah Allah Ta'ala tidak melihat? Melihat. Ada satu orang datang kepada seorang wali Allah. Galia wali Allah, aku ini banyak dosa. Apakah Allah akan menerima taubatku? Maka dia mengatakan, galah, asalkan kamu taubat dengan taubatan nasuha, maka pasti Allah akan menerima taubatmu. Gembira dia. Dia pergi, dia orang alim itu. Tak lama kemudian, dia beberapa langkah, dia itu melangkah, tiba-tiba dia itu berbalik badan. Kembali lagi pada si alim itu. Dan dia bertanya, apakah ketika aku melaksanakan maksiat-maksiat itu Allah melihatku? Gal iya. Maka kemudian dia itu, wajahnya itu menjadi berubah. Rem pucat. Kemudian dia itu berteriak, Allah, langsung meninggal saat itu juga. Itulah. Dan taubat dalam waktu yang sekejap dia tercinta oleh Allah Ta'ala sehingga berubah keadaannya. Berbalik dan keadaan sudah berubah. Makanya yang patut dicintai siapa? Allah. Yang patut berada dalam hati kita itu adalah Allah. Rasulnya pun juga karena Allah. Dan siapa yang paling berhak untuk diridhoi? Allah. Siapa yang paling berhak untuk dicintai? Allah. Enggak ada yang lainnya. Enggak ada yang lainnya. Dan rugi, kita itu mencintai keluarga, rugi, kita mencintai harta, apalagi rugi. Cinta ya Allah, Allah. Semua yang berikan Allah. Yang berikan makan kita, Allah. Bahkan kalau kita itu melihat, orang itu fi maqami taraqqi, di dalam maqam menanjak terus ke atas. Kalau kita melihat kepada maqam sebelumnya, kita akan mengatakan, astagfirullah, kenapa anda begini dulu ya? Kalau kita melihat, apa yang kita lakukan kemarin, maka kita katakan, ya Allah, kenapa aku begini kemarin, ya Allah. Ketika kita meningkat, naik dari satu tingkatan ke tingkatan yang lainnya. Ketika kita menoleh ke tingkatan yang sebelumnya, kita melihat dan kita akan memandang bahwa kita itu sangat tidak pantas untuk melakukannya kepada Allah SWT. Merasa kurang. Nah itu tanda keimanan itu. Itu tanda keimanan. Sehingga apa? Istighfaruna yahtaju ila istighfar. Syukruna yahtaju ila syukur. Karena apa? Semuanya Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Dan jadi semua yang menjadikan kita itu berakhlak yang baik, dicintai orang, terlintas dalam hati kita untuk berbuat baik kepada orang, sehingga kita dapat pahala, sehingga kita berhak untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita itu meninggal nanti di kuburan dalam keadaan nikmat, sehingga nanti kita dipanggilkan bersama Nabi Muhammad, sehingga kita masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, semuanya itu karena Allah. Apa bedanya kita dengan mereka yang sekarang ini berada di mal-mal? Mereka yang sedang pacaran, bahkan mereka yang sedang berbuat nista pada saat ini juga, apa bedanya kita sama mereka? Mereka enggak kenal sama sekali Allah Taala, enggak kenal, enggak pernah mengucapkan la ilaha illallah, enggak pernah sholat, enggak pernah zikir, enggak pernah ingat dosa, enggak pernah tahu bahwasanya hidup ini adalah merupakan sebuah medan ujian, cobaan, enggak pernah tahu dia. Apa beda kita sama mereka? Bedanya Allah berkehendak kita itu menjadi hambanya yang dicintainya. Idza habballahu 'abdan amatahu 'alal Islam. Kalau Allah sudah cinta pada seorang hamba, maka dia akan meninggal dalam keadaan Islam. Siapa yang berkehendak itu? Allah. Bukan bapakmu, bukan mamamu, enggak. Allah. Sehingga lihat bagaimana kita itu kepada Allah Taala. Jasa kita itu, jasa Allah bagi kita itu enggak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, enggak bakal bisa kita hitung. Sel yang ada dalam diri kita itu berapa sel? 360 sel. Sel tulang ya. Sendi. 360 sendi. Itu membutuhkan, kalau semua satu sendi saja dibikin Allah Ta'ala tidak berfungsi, habislah kita. Sakitnya luar biasa. Berapa sel dalam badan kita? Berapa urat dalam badan kita? Kalau semua satu tidak bergerak seperti semestinya, maka akan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Tapi siapa yang buat kita begini? Allah. Orang tua kita masih sayang kepada kita. Berapa banyak orang tua enggak sayang sama anaknya? Siapa yang buat kita begini? Allah. Fahim, ada yang ada orang tuanya, ada yang enggak ada. Ada orang tuanya tapi sama seperti enggak ada orang tuanya. Banyak seperti itu. Fahim, kalian bukan yatim, tapi seakan-akan yatim. Kenapa? Orang tuanya menjerumuskan. Orang tua semacam itu tuh dianggap tidak ada. Kesian deh yatim tuh anaknya. Nggak bisa memimpin. Sholat di rumahnya nggak pernah sholat jamaah. Nggak pernah dipimpin untuk membaca rotib haddad, wadul latif. Nggak pernah dipimpin untuk baca yasinan. Ah ini orang tua yang nggak ada itu. Itu rumahnya itu dianggap kuburan, kata Nabi Muhammad itu, yang semacam itu. Nah, jadi kalau ada orang yang disandra oleh orang tuanya sampai bertahun-tahun, wah jadi muskilah, jadi kabar yang sangat heboh. Kemudian Menkumham itu juga ikut-ikut. Kenapa? Oh ini melanggar hak asasi manusia. Nah, tapi kalau menjadikan anak itu dalam kuburan, nggak pernah baca Quran, nggak pernah sholat, wajahnya nggak ada cahayanya. Nah, diam saja ini. Kenapa? Gak ada usaha. Dari keluarga gak ada usaha. Dari orang tua gak ada usaha. Dari orang itu sendiri gak ada usaha. Dari suami gak ada usaha. Dari semua gak ada usaha. Nah, oleh karena itu, harus ada usaha. Itu nomor dua. Kenapa jadi Hubba Maryam? Kemudian, Hubba Maryam ini, selain dia itu hafal Quran. Kok bisa ya? Hubba Maryam hafal Quran. Kalian yang 1000 sekian ini gak ada yang hafal Quran. Ayo coba jawab kenapa. Tadi tuh loh, rukun yang kedua tadi. Usaha. Fem, kalian ingin Seger badan, seger muka, enak dipandang. Caranya gimana? Gimana usahanya? Mandi dulu. Ya kan? Oh, enggak mandi, pakai minyak wangi. Walaupun pakai minyak wangi yang paling mahal dari Paris datangnya misalnya, tetap aja baunya apek gitu. Nah, kenapa? Karena enggak mandi. Mandi dulu, baru pakai minyak wangi. Oleh itu, dirawat wajahnya. Ya kan? Rambutnya diapain? Silahkan mau di smoothing, di rebonding, mau di apa, serah gitu. Itu kan dirawat, jadi cakep, enak liatnya. Ya kan? Ah, usaha, baru cantik. Nah, tanpa usaha gak mungkin, kamu makan. Ada orang makan gak usaha? Enggak, saya karena pengen usaha. Enggak, anak senang di sini nih. Tapi anak gak boleh terlambat makan. Udah anak khoyal aja mau makan. Anak sekarang makan, makan, makan, makan. Langsung kenyang? Hei, bro, ini kita di dunia sekarang ini. Bukan di surga. Ngerti gak? Kalau mau makan, pergi ke kamar. Jangan sekarang tapi ya. Nanti udah selesai, pergi ke kamar. Pem, ambil piringnya, ambil nasinya. Makan. Selesai deh. Kenyang. Usaha. Pem, kamu akan menjadi salah satu daripada sejarah dunia. Sejarah dunia menurut keluarga. Sejarah dunia menurut sanak famili. Sejarah dunia menurut warga desamu. Sejarah dunia menurut warga masyarakat kotamu. Sejarah dunia menurut warga masyarakat provinsimu. Sejarah dunia menurut bangsamu. Bisa. Sejarah dunia menurut dunia semuanya. Bisa, bisa. Gimana syaratnya? Harus ada usaha. Pem, jangan mimpi. Anak pengen jadi siang soliha, enggak usaha. Ya, bisa. Emang ada seorang manusia yang ketika dia itu ingin berbuat baik kemudian dibiarkan oleh setan? Enggak bakalan. Enggak bakalan. Kamu mau jadi ustazah? Caranya gimana? Baru masuk seminggu langsung jadi ustazah, Ustaz, gimana caranya? Bisa? Nah, walaupun tanya kepada profesor siapa saja, walaupun tanya kepada Habib Umar sekalipun, enggak bisa lah gitu. Walaupun ada yang di luar nalar manusia, tapi kan kita bicara dengan nalar manusia, bukan ranahnya Allah, ranah manusia. Kalau ranah Allah, serah Allah, mungkin bisa, tapi kalau ranah kita nggak bisa. Walayyudul mar'u aliman, nggak ada anak kecil, anak itu dilahirkan bukan langsung alim. Stempel Syafi'i, stempel Maliki, stempel Hanafi, itu enggak lah ya. Jadi harus usaha dulu, usaha, berusaha. Jadi nggak gampang, pahit, sakit, perasaan luar biasa. Tahan, tahan demi Allah, demi Nabi Muhammad, tahan. Terus sampai pada waktunya nanti Allah Ta'ala mengatakan, ifrah yaman la yafrah fid dunya, tabassam yaman lam yatabassam fid dunya, idhak man lam yadhak fid dunya, ishraf yaman lam yashraf fid dunya. Nanti seperti itu. Nanti dunia banyak akaknya, sekarang nangisnya. Nangislah kamu banyak-banyak, dulu kamu kan sudah banyak tertawanya. Sekarang tinggal nangisnya dong. Mau gitu? Banyak nangis. Nanti banyak tertawanya kita di akhirat. Banyak sengsara. Nanti kita bahagia. Tapi kalau sengsara yang kita anggap, kita lihat dengan cara hakikat, maka sengsara pun tidak menjadi sengsara, tapi bahagia. Kenapa demikian? Karena kalau kita punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, tetap aja sengsara. Nggak enak jadi ustazah. Ngapain jadi ustazah? Nggak punya uang. Tuh. Ada murid baru datang. Kenapa? Karena enak jadi ustazah. Oh, nggak enak jadi ustazah. Kenapa? Nggak ada uangnya. kenapa? Karena dia belum tahu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya, hakikatnya bagaimana ustazah? Oh, dia akan. Kata Nabi SAW, kalau kalian tahu dengan apa yang Allah janjikan dari shof yang pertama ini, maka niscaya kalian akan mendapatkannya dalam keadaan bertarung untuk mendapatkannya. Fem, jadi siapa yang mau shof depan? Jangan dulu. Jangan tentukan siapa-siapa. Bertarung dulu. Siapa yang menang? Dia depan. Itu maksudnya. Coba kalian nggak tahu. Ngapain? Ngerebutin apa? Udahlah, kita di belakang aja. Lebih enak, lebih ISIS. Ya kan? ISIS bahasa Jawa. Itu loh. Karena apa? Enggak tahu. Enggak tahu, coba tahu. Makanya Rasulullah bilang, "Lau alimtum ma alimtu, la dhahiktum galilan wa la bakaitum katsiran, wa la hasaitum ala ru'usikum at-turab, wa la sa'aitum alal su'udat." Jadi kata Nabi Muhammad, kalau seandainya kalian itu tahu dengan apa yang aku ketahui, maka niscaya, kata Nabi, kalian akan tertawa sedikit, banyak menangis. Niscaya kalian itu akan mengambil debu, taruh di atas kepala. Kenapa aku sudah terlanjur ada? Kenapa aku sudah terlanjur haid seperti kalian semua ini? Kalau aku sudah haid, pasti tempatnya aku enggak di neraka, ya surga. Enggak bisa mau. Anak kan belum kawin, Ustaz. Enggak ada acara kawin, enggak ada acara ini. Sekarang acara kamu itu adalah kamu harus ngisi daftar isi kamu ini setiap hari. Ini daftar wajib, daftar sunnah, daftar mubah. Nah, ini lakukan, silakan. Kamu isi semuanya itu. Sholat lima waktu, sudah seret. Puasa, sudah seret. Terus setiap hari itu harus ada ngisi. Enggak ngisi, lihat. Nanti dipalu kepala kamu gitu. Kalau enggak surga ya, neraka. Kita enggak mau jadi seperti itu. Kita mau masuk surga langsung serut, mulus masuk surga. Enggak mau dipanggang dulu di neraka, walaupun masuk surga gitu. Walaupun kata Nabi Muhammad nanti orang yang masuk surga itu setelah diazab di neraka, bahkan dia itu termasuk orang terakhir kali masuk ke surga. Ditanyalah oleh malaikat surga, setelah sehari dia berada di surga. Sehari. Bukan selama-lamanya, sehari. Ditanyalah sama malaikat surga. Ingat gak yang kamu rasakan di neraka waktu diazab dulu itu berapa lama? Ingat gak apa saja siksaannya? Apa jawab dia? Emang aku pernah masuk neraka? Emang aku pernah masuk neraka? Lupa segalanya. Karena nikmat yang dia dapatkan itu lupa. Dari saking nikmatnya, tapi dia lupa. Tapi sebaliknya, ketika orang di neraka itu baru sehari, ditanya dia, ingat gak waktu di dunia dulu? Kamu berzina, kamu ke diskotik, goyang-goyang kayak orang gila dulu, itu lo ingat gak? Ingat gak kamu itu pakai pakaian, kelihatkan bujelmu itu, yang bodong, yang apa itu? Ingat gak? Apa jawaban dia? Emang aku pernah di dunia? Aku pernah di dunia? Kayaknya gak pernah. Mulai aku lahir sudah di neraka kayaknya. Tuh. Biar tahu. Habis semua itu. Jadi dengan kematian itu, kematian kita itu, pembawa nikmat insya Allah. Ya. Makanya kan kebanyakan orang soleh itu kalau meninggal itu dia senyum ketawa. Kenapa? Alhamdulillah sudah selesai semua ujian. Semua cobaan. Yang berharap orang yang soleh itu, orang dekat kepada Allah Ta'ala itu mau didoakan panjang umur. Jangan berharap, mereka gak mau, capek. Capek di dunia, banyak menahan perasaan. Banyak menahan perasaan. Dan masalahnya, yang paling sulit itu adalah kalau orang tidak beriman kepada Allah. Itu paling sulit menghadapinya itu. Kenapa? Dia gak beriman. Dan gak dapat taufik dari Allah Ta'ala, susah. Sehingga apa? Lihat musabibnya, lihat sebabnya terus. Susah menghadapi orang semacam itu. Nah, jangan sampai kalian menjadi seperti itu. Saya berharap kalian itu menjadi seorang istri yang salihah. Nah, ini Bapak Maryam ini seperti itu. Sampai suaminya itu, Habib Zain itu sampai gak keluaran kamar. Sampai menangis karenanya. Gak pernah beliau itu menangis. Beliau menangis gak pernah. Kecuali kepada Allah. Tapi untuk orang gak pernah. Kecuali ketika Habib meninggal. Nah, itu loh. Itu pertanda. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat istri yang cantik, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha waridah, yang dia sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah cinta itu melupakan daripada almarhumah almaghfuralah istrinya Sayyidatuna Khadijah? Tidak. Bikin masakan. Apa masakan apa? Kambing. Lebihkan ya kuahnya, kasihkan sama istri saudara-saudaranya Khadijah. Bilal, Rasulullah ini ada hadiah dari orang ini ya. Ayo coba kasih sama saudaranya Khadijah, kerabatnya Khadijah, temannya Khadijah. Khadijah. Sampai marah Sayyidatuna Aisyah, cemburu dia. Kok ente Khadijah terus sih? Enggak pernah dengar Aisyah gitu loh. Itu loh maksudnya. Memang. Kamu kan sudah diganti dengan wanita yang lebih cantik, lebih mudah, lebih cerdas, merah lagi pipinya. Nah, gitu. Mem. Nah, kalau dia kan sudah peot pipinya. Nah, marah Nabi kita Muhammad SAW. Dan dia bersumpah, wallahi ma abdalanillahi khairan minha. Sama sekali sampai sekarang tidak digantikan Allah Ta'ala dengan yang lebih baik dari dia, enggak ada. Nah, nah, waktu dia berangkat ke Mekah, ketika di peperangan Fathah Mekah, maka di situ rebutan sahabat-sahabat Nabi supaya rumah-rumah yang ada masih milik sahabat yang sudah berhijrah itu yang masih layak untuk ditempati, diperbaiki biar Nabi SAW mau tinggal di sana. Rebutan sahabat Nabi, ya Rasulullah di rumah aku, ya Rasulullah di rumah aku, semuanya bilang di rumah. Abu Dhabi kata tidak. Tapi Nabi lebih memilih berkemah di samping makamnya Sayyidatuna Khadijah. Untuk apa? Untuk mengenang. Lihat bagaimana Sayyidatuna Khadijah ketika Nabi SAW berkeadaan susah. Sampai diabadikan dalam Al-Quran. Ya ayyuhal mudassir gum. Nah, siapa yang mudassir? Dassiruni. Rasulullah yang mengatakan dassiruni. Dari saking takutnya kepada Sayyidina Jibril ketika melihat pertama kali. Nah, makanya orang kalau melihat Jibril, matanya itu buta. Seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nanti akhir umurnya dia buta. Enggak mampu. Lihat aslinya, menyeramkan. Nabi Rasul melihat aslinya, kakinya di bawah. Sementara kepalanya di atas langit sana, katanya. Takutan Nabi, langsung pulang. Dan karena terburu-buru, menggigil keluar keringatnya seperti, apa? Bukan seperti balon sih. Seperti apa? Biji apa? Apa? Ya, seperti itulah itu. Sampai begitu ketemu Sayyidah Khadijah, udah selimuti aku. Selimuti itu karena ketakutan. Takut. Maka, apa kata Sayyidah Khadijah? Kau jangan khawatir. Apa yang terjadi kamu itu baik. Karena kamu itu orang baik. Kenapa Nabi Sayyidah Khadijah mengatakan, kamu itu orang baik, enggak bakal kamu itu dapat yang tidak baik. Tuh. Sayyidah Khadijah tahu. Saya hanya tahu, orang yang baik. Pasti bahagia. Kecuali kalau dia zalim. Tidak dikatakan demikian oleh Sayyidina Khadijah. Engkau baik, menyambung silaturahmi, selalu membantu orang, selalu menghutangi orang yang perlu, selalu menjaga amanat, selalu menyambut tamu, selalu menghormati keluarga dan tetangga. Disebutkan semuanya. Lalu terakhir apa? Wallahi, la yuhzikallahu abada. Demi Allah, tidak akan engkau dihinakan oleh Allah Ta'ala selamanya. Jangan khawatir, pegang kata-kataku. Tidak akan Allah menghinakan engkau selamanya. Kata-kata itu diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Begitu dia menguasai Mekah, semua penduduk Mekah bertukuk lutut dan mengharapkan pengampunan daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka yang dulunya menyiksa Nabi Muhammad, memblokade selama 3 tahun, menyekek Nabi Muhammad, meludahi Nabi Muhammad, mengotori wajah Nabi Muhammad dengan kotoran dan sebagainya, sekarang meminta maaf kepada Nabi Muhammad. Mereka bertukar lutut dan mengaku kalah kepada Nabi Muhammad. Apa katanya Nabi Muhammad SAW? Gal ya Khadijah asabti. Telah benar apa yang kau katakan dulu. Ma yuhzikallahu abada. Tidak akan pernah Allah akan menghinakanmu selamanya. Tuh. Itu yang bikin Nabi Muhammad itu jadi semangat. Paham? Dakwah semangat terus. Kenapa? Sayyidah Khadijah telah mengatakan demikian. Itu yang tidak dapatkan daripada istri-istri yang lainnya. Nah, oleh karenanya Nabi SAW tidak bisa memaksakan diri untuk supaya Nabi SAW lebih cinta kepada ini, itu dan sebagainya. Karena apa? Usaha. Paham? Kita punya apa? Usaha. Ini usaha yang kita punya, yang kita miliki. Selain doa, usaha. Mau jadi apa saja? Bisa. Allah masih tetap maha adil. Allah masih tetap maha mampu. Allah masih tetap maha berkuasa. Allah masih tetap bisa memberikan apapun yang diberikan kepada kaum nisa dahulu. Bisa. Asalkan jangan minta kenabian. Jangan minta kerasulan. Jangan minta, ya Allah, rubahlah aku jadi laki-laki. Ya, jangan minta begitu. Atau ya Allah kembalikan aku ke rahim ibuku lagi, ya jangan minta begitu. bisa Allah juga bisa seperti itu, tapi jangan buat apa kita meminta semacam itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Hubabah Khadijah pantas untuk mendapatkan penghormatan. Kenapa? Beliau di zaman yang rusak seperti ini, tapi beliau itu memposisikan dirinya sebagai istri yang solihah. Suatu contoh, kalau ada acara pengantenan biasanya di Saudi itu kan dimulai dari jam 9 malam sampai subuh. Baca maulid, baca ini, baca ini, baca ini, sampai subuh. Nah, tapi ketika Hubabah minta izin kepada Abu Zain untuk menghadirinya, Galia silakan, tapi jam 12 harus pulang. Subhanallah. Wah, karena waktu itu yang bawa mobilnya itu ada Ustaz Zaini, ada di sini. Itu sebelum jam 12 atau 12 itu Hubabah sudah keluar. Dalam keadaan terburu cepat-cepat takut sampai lewat jam 12. Itu yang salihah. Sama, dia enggak melakukan sesuatu kecuali dalam perintah. Tidak melakukan sesuatu melampaui perintah. Nah, itu salihah salihah. Yang selalu membantu suaminya untuk melaksanakan taat kepada Allah. Gitu. Jadi kalau kita ingin seperti itu, ya kita harus mulai dulu. Harus doa dulu, harus usaha dulu. Nah, Nabi Muhammad SAW seperti itu. Orang sekarang kan begitu, mengharapkan istrinya menjadi orang yang baik, tapi dia sendiri tidak baik, ya harus baik dulu. Kasih tahu sama abahmu, bah, kalau mamaku itu mama mau baik, ya kamu harus baik dulu. Mimpi itu namanya, mau baik. Terus imamnya siapa baik? Baik itu kan ada imamnya, tahu imam kan? Imam itu adalah yang dicontoh, yang diteladani. Aku sudah imamnya itu suka ngeliat TV, ya makmumnya juga ngeliat TV. Suka ke dunia berarti suka dunia. Nah, gitu. Siapa imamnya? Ya suami imamnya. Siapa imam kalian? Ya sekarang belum. Nanti kalau sudah kawin baru suami. Kalau sekarang imam kalian siapa? Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Emang abangmu ada di sini apa? Imam Mukarramah, ustaz-ustazah kalian di sini itu adalah imam-imam kalian semuanya itu. Tiru mereka. Nah, tapi ingat, kalian itu bisa mengalahkan semuanya. Dan ingat, komitmen kita di dalam dunia ini, to be is the best. Jadilah nomor satu. Kenapa? Enggak ada kesempatan lagi. Jadi nomor satu. Kita tercipta untuk menjadi nomor satu. Bukan nomor dua, bukan nomor berapa. Nomor satu. Fem. Yang paling berakhlak yang baik siapa? Ana. Yang paling jujur siapa? Ana. Yang paling membutuhkan kepada nikmat Allah, membutuhkan kepada rahmat Allah siapa? Ana. Harus gitu. Oh, jangan samin ada ana. Ah, itu sombong itu namanya. Siapa yang paling tawadhu? Ana. Siapa yang paling rendah di sini maghribnya? Ana. Tawadhu. Saya berat kan, berat ngomongnya. Lawan. Pak, emang nggak mau kita dibikin ketawaan bahan ketawaan setan? Nggak, kita ini orang cerdik. Kita ini WBSD CPR tahu. Nah, harusnya begitu ngomong sama setan begitu, setan. Pak, kamu lupa. Aku ini salah satu daripada WBSD CPR tahu. Nah, gitu. Nggak bakalan aku ikut kamu. Aku ikut Rasulullah. Aku ikut Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Aku ikut Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Aku ikut Siti Maryam. Fem. Nah, aku ikut siapa? Hubabah. Aku ikut Al-Mukarramah. Nah, jadi seperti itu. Mereka itu adalah teladan kita untuk menjadi mereka itu sebagai ikon usaha kita di dunia ini. Siap untuk menjadi istri yang salihah? Ya. Siap untuk dikenang? Ya. Mau taraf keluarga, sanak famili, desa, kabupaten, Jawa, provinsi, ataupun Indonesia semuanya. Indonesia. Nah, kita harus dikenang oleh dunia. Kita harus dikenang oleh dunia. Apa bisa, Ustaz? Bisa. Pasti bisa. Enggak ada yang enggak bisa. Asalkan kita ada usaha. Dan ingat, kalian semua punya janji pada Ustaz. Ingat semuanya? Iya. Apa janjinya? Kalau nanti sudah kawin, bukan sekarang nggak boleh mau suami, mas suaminya mana? Kalau nanti sudah kawin, kalian bilang kepada suaminya, suamiku sayang, aku sudah berjanji kepada ustadku, guruku, bahwasanya kalau sama makum bin membuat engkau marah, aku siap ditelepon ke Ustaz Segar dilaporkan biar aku dimarahi. Nah, sehingga bang jadi polisi, menjadi pengawas. Nah, jadi kalau dia itu mau marah, ya aku sudah ngomong gitu, masa mau marah-marah sih. Nah, gitu. Itu loh maksudnya. Jadi Ustaz mau bantu kalian. Siap mau dibantu? Nah, siap mau dibantu? Siap mau membantu? Siap. Jangan mau menyenangkan setan. Yang paling kalian cintai siapa? Setan apa malaikat? Nabi Muhammad apa musuhnya Nabi Muhammad? Jadi ingat, jadi standarisasi istiar sholiyah tidak pernah minta dalam hidup kamu, nggak pernah minta, nggak pernah marah, nggak pernah membantah. 3M, ingat, ingat 3M. Sampai mati saya begitu. Kalau bisa seperti itu, kamu telah mencatatkan, menorehkan sejarah yang sangat luar biasa. Itu standarisasi baru sholiha itu. Siap semuanya? Siap. Semoga apa yang telah kita sampaikan berguna untuk kita semuanya. Amin. Mulai malam ini semoga Allah berkehendak kepada kita yang terbaik. Amin. Kita bertobat daripada yang lalu-lalu yang tidak baik. Kita akan memulai dengan yang lebih baik. Amin. Supaya kita menjadi keturunan yang baik. Amin. Keturunan yang soleh dan sholiha. Dan semoga apa yang telah kita laksanakan disampaikan pahalanya kepada Hubabah Al-Mukarramah Al-Hubabah Maryam. Dan semoga beliau disenangkan, di makamnya disenangkan, dipenuhi dengan rahmat, dijadikan makamnya itu seperti surga yang bersambung dengan surga Nabi Muhammad. Dan semoga dia itu telah dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Dan semoga kita yang mendoakannya mendoakan barokah, terutama Al-Mukarramah Al-Hubabah Khadijah binti Nabi Muhammad itu, semoga panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dan semoga beliau mendapatkan tambah cinta dari datuknya Nabi Muhammad SAW, dan semoga anak keturunannya masih tetap bisa memangku pondok ini dalam keadaan terus bersatu padu dengan iman dan takwa. Dan semoga kita semuanya meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin shaliha wa ala ma la sallallahu al fatiha. Ya Rabbana.